أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Mungkin ini kajian atau majlis terakhir sebelum liburan Id. Kita di malam 9 dari bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Besok hari Sabtu adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Kita mengetahui bahwa di tanggal 9 Zulhijjah merupakan hari Arafah. Di malam ini insyaallah kita akan menyebutkan beberapa keterangan yang telah dikumpulkan terkait dengan dikumpulkan ahlul ilmi terkait dengan keutamaan hari Arafah. Keutamaan hari Arafah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hadis asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum yang menyebutkan tentang hal-hal yang terkait dengan keutamaan hari Arafah atau amalan yang dilakukan di dalamnya di hari tersebut. Kita akan pelajari beberapa darinya. Di antaranya yang pertama adalah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hal ini berdasarkan riwayat hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini memiliki syahid penguat dari jalur yang lain secara mursal dalam riwayat Al-Imam Malik dalam Muwatta dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan. Demikian pula para nabi sebelum aku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ribut, dengarkan. Iya. Jangan bersuara. Sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini menunjukkan bahwa doa di sini secara umum dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa di sini adalah zikir, karena beliau setelah menyebutkan khairu du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik ya yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku adalah doa, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan zikir merupakan doa, karena terkandung dalam zikir itu permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala, Allah mengkaruniakan ampunan ya darinya kepada hamba tersebut. Nah, ini salah satu keutamaan di hari Arafah. Demikian pula hari Arafah yang kedua, hari Arafah merupakan hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Seorang berpuasa di dalamnya. Nah, dan itu selain memiliki hadis khusus terkait dengannya, juga terkait dengan keumuman hadis amalan soleh dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha habu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada amalan-amalan yang lebih baik dari amalan yang dikerjakan di 10 hari ini, di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai ada yang bertanya, walal jihad fisabilillah, tidakkah pula tertandingi dengan amalan jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, walal jihadu fisabilillah, tidak pula tertandingi dengan amalan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji bidzalika min syai, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan jiwanya lalu tidak ada sedikit pun yang kembali pulang. Artinya keutamaan besar beramal di hari-hari tersebut, dan hari Arafah termasuk bagian dari 10 hari tersebut di tanggal 9-nya. Ditambah lagi, hari Arafah tersebut telah dinaskan secara khusus. Tenang, sebelum disuruh berdiri dalam untuk membaca hadis, lihat depan. Termasuk dalam amalan yang disebutkan secara khusus dalam hadis, dalam riwayat al-Imam Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Arafah, beliau menyebutkan yukaffiru sanatal madhiya wal baqiyah, bahwa puasa di hari Arafah itu dapat menghapus, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, berarti ini keutamaannya besar. Keutamaannya besar. Dan besok tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, dianjurkan untuk seseorang berpuasa. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan para jamaah haji yang wukuf di Arafah di hadapan atau kepada para malaikat. Di hadapan atau kepada para malaikat. Allah membanggakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan ahlu Arafah. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an ya'tiqallah aw yu'tiqallahu fihi abadan minan nar." Ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Artinya di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan, membebaskan banyak dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, dari siksaan api neraka. Berarti Allah ampuni dosanya. Allah maafkan kesalahannya. Ya. Nah, Allah ampuni dosa-dosanya. Karunia yang besar. Di hari itu sangat banyak hamba-hamba Allah, ahlu tauhid, kaum muslimin, yang Allah ampuni dosa-dosanya. Allah memerdeka, bebaskan mereka dari api neraka. Ya. Nah. Allah maafkan mereka di hari itu. Wa annahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yadnu, mendekat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka. Ya. Orang-orang yang wukuf tersebut kepada para malaikat. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Ma arada haula'i?" Apa yang mereka ini inginkan? Apa yang mereka ini inginkan? Nah, hadis dalam riwayat al-Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafah ahlas samai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, yakni para jamaah haji yang wukuf di Arafah. Ya, mereka datang dari berbagai penjuru daerah, ya, berbagai pelosok, untuk menunaikan, memenuhi panggilan Allah, berhaji ke Baitullah. Ya, dalam perjalanan mereka mengangkat suaranya dalam bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk La syarika lak. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Nah, ketika mereka wukuf di Arafah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa haji, amalan haji itu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 bagi yang cepat, ataukah 13 bagi yang ingin mengakhirkan. 6 hari ya dalam perjalanan, dalam hari-hari ibadah haji. Di 6 hari itu jamaah haji akan berangkat, berpindah dari satu manasik ke manasik berikutnya. Dari satu amalan haji ke amalan haji berikutnya. Nah, ada tempat-tempat yang mereka berkumpul menjadi satu. Ya, ada tempat-tempat yang mereka berkumpul menjadi satu. Ya, ada pula tempat-tempat yang bisa ditinggalkan atau tidak mesti terjadi perkumpulan secara menyeluruh, seluruhnya ya. Nah, seperti misalkan contoh mabit di Mina di hari atau tanggal 8 ini sunnah hukumnya dianjurkan untuk berangkat ke sana di hari tarwiyah tanggal 8. Namun bagi siapa yang terlambat, dia melewati mabit di Mina di tanggal 8 lalu dia berangkat ke Arafah secara langsung di tanggal 9-nya, misalkan dia datang tanggal 9, maka dibolehkan. Nah, maka Arafah itu merupakan tempat yang harus seluruh jamaah haji berkumpul ya di hari tersebut, di tanggal 9 tersebut. Kecuali nanti akan disebutkan insyaallah kalau terlambat ya. Nah, dia tidak mendapati kecuali di malam hari. Nah, hukum asal berkumpul di hari itu di Arafah, sehingga di hari itu terjadi perkumpulan manusia yang begitu banyak. Nah, banyaknya manusia berkumpul di Arafah tersebut untuk menunaikan salah satu rukun haji, wukuf di Arafah, dalam jumlah yang begitu banyak, yang mereka datang dari berbagai pelosok negeri. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Nah, innallaha yubahi bi ahli Arafah ahlas samai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat ahlus sama, penghuni langit. Fayaqulu lahum, Allah mengatakan atau berfirman kepada mereka, unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'san ghubran. Lihatlah kalian kepada hamba-hambaku ini, mereka datang kepadaku dalam keadaan syu'san ghubran, dalam keadaan rambut acak-acakan, tidak terurus ya, dan dalam kondisi berdebu ya. Nah, lusuh. Nah ya, yang menunjukkan mereka amat sangat butuh, menunjukkan mereka kebutuhan mereka kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah ada tambahan, asyhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum wa in kana adada qatris samai wa ramli aji alijin. Persaksikanlah, kata Allah dalam hadis itu, sesungguhnya aku telah ampuni dosa-dosa mereka meskipun sebanyak tetesan air hujan dan tumpukan pasir, ya. Nah, wa idza ramal jimar la yadri ahadun malahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah. Apabila ia telah melontar jamrah, ya, melontar jamrah, jamratul aqabah di tanggal 10, maka tidak ada seorang pun yang akan tahu atau yang mengetahui apa yang telah Allah siapkan untuknya dari keutamaan, hingga nanti di hari kiamat Allah akan tunaikan, Allah akan penuhi balasan itu untuknya. Nah, wa idza halaqa ra'sahu, dan apabila dia mencukur rambutnya ketika tahallul, ketika menggunduli rambutnya, falahu bikulli sya'ratin saqafat min ra'sihi nurun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan untuk setiap helai rambut yang jatuh dari kepalanya, dia akan memperoleh cahaya di hari kiamat nanti. Nah, setiap helai rambut yang dicukur. Wa idza qadha akhir tawafihi bil bait, dan apabila dia telah menunaikan akhir tawafnya di Ka'bah, ya, dalam ibadah manasik itu kan ada beberapa jenis tawaf. Ada tawaf umrah, ada tawaf kudum, ya, tawaf kudum ketika datang, ya, pada amalan haji, ya, atau pada haji qiran, haji ifrad, nah, ya, atau haji setelah umrah sebelumnya pada haji tamattu. Nah, ketika itu tawaf kudum, ada tawaf al-ifadah, ini tawaf yang menjadi rukun haji, tawaf al-ifadah. Nah, ya, ada terakhir sebelum pulang, bukan termasuk dari manasik haji atau umrah, namun dianjurkan tawaf al-wada', tawaf perpisahan. Ya, amalan yang terakhir yang hendaknya seorang lakukan sebelum dia meninggalkan Makkah, tawaful wada'. Nah, an yakuna akhira amali bil bi Makkah tawaf. akhir amrihi bil bait. Maka tawaf al-ifadah merupakan rukun dari arkanul haji. Maka Nabi SAW beliau menyatakan, wa idza qadha akhir tawafi, apabila dia telah menunaikan akhir tawafnya di Ka'bah, kharaja min dunubihi kayaumi waladatsu ummuhu, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari saat uminya, ibunya melahirkannya, yakni tanpa dosa, tanpa kesalahan. Nah, dalam Sahihul Jami' dengan lafaz Allah menyatakan, ja'uni syu'san ghubran min kulli fajjin amik yarjuna rahmati wa yakhafuna adabi wa lam yarawni. Mereka datang kepadaku dalam kondisi rambut acak-acakan, lusuh, berdebu dari segala penjuru. Mereka mengharapkan rahmatku dan takut terhadap adabku, padahal mereka belum melihatku. Fakaifa law ra'awni, maka bagaimana lagi kalau mereka telah melihatku. Nah, inilah sebab Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, mereka belum pernah melihat Allah, tapi mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mereka tahu, mereka yakin setiap amal perbuatannya akan dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungan jawabannya di hadapannya. Mereka tahu Setiap amalan yang dilakukan tidak akan pernah disia-siakan. Nah, amalan ketaatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat dan membalasnya. Nah, sehingga mereka datang dari segala penjuru untuk menjalankan atau menunaikan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka belum pernah melihat Allah dalam kehidupan dunia mereka. Ya, mereka belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yakin balasan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hamba-hamba Allah yang beramal karena iman, yang beramal, nah, dalam kondisi mereka dipenuhi keimanan, tidak melihat langsung. Nah, kadang-kadang kalau manusia ini takut kepada seseorang, itu kalau ada orangnya, dia lihat langsung, dia takut. Akhirnya dia kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ya. Lah ini mereka beriman kepada Allah. Nah, mereka yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmati wa yakhafuna azabi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dari sini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa setiap amalan hamba, ucapan, perbuatan, ya, itu selalu seseorang itu perhatikan. Nah, pertama niatnya baik atau tidak, kemudian yang kedua benarnya, apakah telah benar atau tidak. Nah, karena masing-masing akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia mungkin tidak ada balasan, mungkin seseorang tidak mendapatkan ganjarannya atau balasannya. Ya, dia beramal misalnya kejelekan, dosa, mungkin tidak ada orang yang tahu dosanya, mungkin tidak mendapatkan balasan dan hukuman dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana seorang ketika melakukan amalan kebajikan, amalan kebaikan, mungkin dia tidak mendapatkan pujian dari orang, orang tidak tahu amalannya, bahkan orang mungkin menghujatnya, bahkan orang mungkin melecehkannya, menjatuhkannya, nah, mencelaknya dan semisalnya, ya, nah, mungkin dia tidak mendapatkan, seseorang tidak mendapatkan balasan di dunia, tapi yakin, nah, bahwa semua apa yang diamalkan, semua apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan akan dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang diamalkan hamba. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Perkara yang keempat terkait dengan Arafah, hari Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Dari Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Man ja'a qabla salatil fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjahu. Barang siapa yang datang sebelum salat fajar di Lailatul Jam'in. Lailatul Jam'in itu di malam ke-10. Malam ke-10. Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'in. Hari Jam'in. Dinamakan Jam'in karena pagi hari di Muzdalifah kaum muslimin mereka wukuf ya hingga matahari mulai terang ya mulai terang walaupun matahari belum terbit mereka akan berangkat menuju Mina di pagi hari itu. Al-muhim malam itu mereka menginap di Muzdalifah hingga salat subuh di Muzdalifah sehingga dikatakan dinamakan Lailatul Jam'in, malam berkumpul ya karena jamaah haji mereka setelah wukuf di Arafah berkumpul di situ. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang datang sebelum salat subuh datang ke Muzdalifah dari min Lailatul Jam'in ya dari malam al-jama' dan dia telah wukuf di Arafah faqad tamma hajjahu maka dia telah sempurna hajinya telah menyempurnakan hajinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Urwah Ibnu Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man syahida salatana hadhihi." Waktu itu di Muzdalifah, ada seorang sahabat datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau datang terlambat. Beliau datang sebelum sholat subuh di malam itu, lalu beliau mendapati sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau terlambat dari Arafah. Ya, beliau terlambat dari Arafah. Kita tahu Arafah wukuf di Arafah tanggal 9. Ya, nah, lalu kemudian setelah terbenam matahari berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah untuk menginap di Muzdalifah. Rombongan Nabi SAW dan para sahabatnya itu sudah di Muzdalifah. Lalu mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh ada seorang sahabat datang dan memberitakan bahwa beliau datang terlambat dan beliau mendapati sholat subuh bersama Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, Man syahida sholatana hadi. Siapa yang menyaksikan hadir mendapati sholat kami ini, sholat kita ini, sholat subuh. Wa waqafa ma'ana. Lalu wukuf bersama kami di sini hatta nadfa hingga kita berangkat hingga kami atau kita berangkat yakni berangkat menuju Mina di pagi itu waqad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan dan dia telah wukuf di Arafah sebelum ini di Arafah dia telah wukuf di Arafah di malam atau di siang hari di malam atau di siang hari Faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu. Maka sungguh telah sempurna hajinya dan ia telah menunaikan menyelesaikan manasiknya. Nah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita wukuf di Arafah ya, itu di siang hari hingga terbenam matahari. Ya, tidak boleh dia keluar dari Arafah kecuali setelah terbenam matahari. Setelah benar-benar maghrib terbenam matahari, dia berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, dan jika memungkinkan dia sholat maghrib dan isya di Muzdalifah jam'at takhir. Nah, itu yang sunnah. Namun bagi seseorang yang terlambat, ya, kita mengetahui jumlah manusia begitu banyak. Ya, jalanan macet. Nah, ya, rombongan begitu panjang dalam perjalanan menuju Arafah tadi. Nah, demikian pula kondisi-kondisi manusia berbeda-beda. Sehingga sangat memungkinkan di antara mereka jamaah haji ada yang terlambat untuk menuju Arafah. Sementara al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Wukuf di Arafah. Maka bagi mereka yang terlambat, ya, dia sudah berusaha untuk mencapai Arafah di siang hari. Tapi qadarullah masyafa'al. Dia tidak mendapati Arafah kecuali di malam hari. Ya. Nah. Lalu dia wukuf di sana di malam hari. Ya. Nah. Wukuf di sana meskipun sejenak. Ya. Meskipun sebentar. Dia wukuf di Arafah. Lalu setelah itu dia berangkat menuju Muzdalifah. Seperti yang diberitakan dari sahabat Urwah ibn Mudarris radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau terlambat. Maka Nabi SAW menyatakan ini. Waqad waqafa bi Arafah qabla dhalika lailan aw naharan. dan dia telah wukuf di Arafah sebelum itu, di malam atau di siang harinya, maka sungguh telah dia sempurnakan hajinya dan dia telah tunaikan manasiknya. Nah, ini ya penjelasannya yang disebutkan alul ilmi, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sampai ada yang berkata lagi, loh kok wukuf di malam hari sih? Nah, ini pembahasannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam majmu' para ulama menyebutkan banyak tempat, salah satunya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam majmu' al-fatawa beliau, ya, dalam penjelasan yang panjang ana sebutkan potongan. Qala rahimahullah, amma idza dhahaba ila Arafah muta'akhiran, adapun jika seseorang berangkat menuju Arafah terlambat, ya, walakinnahu adraka lil wuqufi biha qabla an yatla'a al-fajru yaumal 'id, namun dia bisa mencapai Arafah untuk wukuf di sana sebelum terbitnya fajar pada hari Id, sebelum pagi hari Id. Dia bisa mendapati Arafah sebelum masuk waktu subuh di tanggal 10. Berarti dia masih mendapati malam hari di Arafah. Faqad atamma hajjahu wala syai'a 'alaihi. Maka dia telah menyempurnakan hajinya dan tidak ada sesuatu yang diharuskan kepadanya, tidak ada kewajiban membayar dam. Fa waqtul wuqufi bi Arafah yantahi bi tulu'i fajri yaumil 'id. Maka waktu wukuf di Arafah berakhir dengan terbitnya fajar shadiq di hari Id di tanggal 10. Ya. Ini sekali lagi bagi mereka yang terlambat. Kalau mereka yang telah wukuf di siang hari, maka yang sunnah mereka setelah terbenam matahari berangkat menuju Muzdalifah. Nah, kita semua ya yang belum pernah menunaikan ibadah haji, ya butuh untuk mempelajari, ya pelajari manasik haji tersebut, agar jika Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikannya, ya kita telah mendapatkan bekal sunnah Nabi SAW, bagaimana bimbingan Nabi SAW dalam menunaikan manasik tersebut. Nah, taib yang kelima, Idu Ahli Islam, bahwa hari Arafah termasuk hari Id kaum muslimin, ya. Nah, hari Id. An Uqbah ibn Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahli al-islam. Hari Arafah, hari nahar maksudnya 10 Dzulhijjah, hari Id, dan hari-hari tasyrik merupakan Id kita kaum muslimin, ya, Id kita kaum muslimin, yakni hari di mana kaum muslimin berkumpul bersama. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, di antara hal yang terkait dengan hari Arafah, hari Arafah ini adalah hari dimulainya takbir muqayyad, takbir setelah sholat lima waktu. Ketika sholat subuh besok, ketika setelah sholat subuh, ya, zikir sebentar, zikir setelah sholat yang penting, lalu kemudian dianjurkan untuk takbir muqayyad, ya. Nah, dengan beragam takbir yang dianjurkan. Nah, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, demikian pula dalam musannafnya, demikian pula Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari Ali radhiyallahu taala anhu, annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajri yauma Arafah, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu bertakbir setelah salat subuh di hari Arafah. ila salatil asri min akhir ayami tasyrik, hingga salat asar di hari tasyrik yang terakhir. Jadi dimulai dari hari Arafah tanggal 9, kemudian tanggal 10, 11, 12 dan 13. Jadi 5 hari waktu takbir muqayyad, dimulai dari salat subuh, setelah salat subuh sampai salat asar di hari tasyrik terakhir. Ya. Nah. Wa yukabbiru ba'dal asri, dan beliau bertakbir setelah salat asar. Nah, di hari tasyrik yang terakhir itu terakhir dari takbir muqayyad, takbir setelah salat wajib. Disahihkan asar ini dari oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah, bahwa beliau bertakbir dari salat subuh hari Arafah ila akhir ayami tasyrik, hingga hari terakhir dari hari tasyrik. La yukabbiru fil maghrib, beliau tidak bertakbir di salat maghribnya, ya, karena sudah selesai hari tasyrik. Nah, sudah masuk hari berikutnya, ya. Jadi yang terakhir di salat asar, terakhir di salat asar. Yaqul, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Ini bacaan beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, lafaz takbir banyak, ini salah satunya. Hal ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah dalam Al-Kafi, beliau menyebutkan riwayat atau penjelasan atsar. Qila li Ahmad, Al-Imam Ahmad ditanya, bi ayyi haditsin tadhhabu ila takbir min salatil fajri yawma Arafah ila al-'asri min akhir ayami tasyrik, dengan hadits apa hingga engkau berpendapat dianjurkannya, disyariatkannya bertakbir dari semenjak salat subuh pada hari Arafah hingga salat asar di hari tasyrik yang terakhir? Apa dalilmu? Apa hujah kamu? Qala, berkata Imam Ahmad, bil ijma', berdasarkan ijma' an Umar wa Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam riwayat dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, yakni beliau menganggap ini dari ijma' sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan terakhir. Telah terjadi, telah warid beberapa lafaz-lafaz yang berbeda dalam lafaz-lafaz takbir. Ya. Ada yang menyebutkan genap, ada yang menyebutkan ganjil. Allahu akbar, Allahu akbar, genap. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang menyebutkan ganjil. Ada riwayat yang menyebutkan ganjil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada pula riwayat yang menyebutkan ganjil di akhir. Ya. Nah. Syarafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah, beliau menyebutkan, alladhi yadhhar wallahu alam annahu lam yathbut fi sifati takbir sighatun khasatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nampak wallahu alam tidak sabit, tidak sahih sifat takbir satu bentuk pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya riwayat yang menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih. Innama hiya 'anil sahabati ridwanullah 'alaihim, hanya saja atsar atau riwayat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa takbiru syaf'an, takbir disebutkan atau dibaca genap dua kali tadi sebutkan. Wa in kana la yasihu isnaduhu marfu'an, meskipun tidak sahih sanadnya secara marfu' hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal amalu alaihi wa huwal mankul an aktsari sahabah. Namun itu diamalkan dan itu pula yang dinukilkan dari mayoritas sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma kaunuhu salasan, adapun jumlah takbirnya tiga, tadi sudah disebutkan. Fa inna ma ruya an Jabir wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya itu diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Wa kilahuma hasan, dan kedua riwayat itu hasan. Wa qa'idatuna, dan kaidah kita. Fi hadzal bab asahul qawaid, dan kaidah kita dalam bab ini ketika ada beberapa riwayat dari sahabat berselisih, ya, itu merupakan kaidah yang paling sahih. Inna jami'a sifatil ibadati minal aqwal wal af'al idza kanat ma'suratan asaran yasihu tamassuku bihi lam yukrah syai'un min dzalik bal yusra' dzalika kulluh. Sesungguhnya seluruh bentuk-bentuk ibadah, ucapan atau perbuatan, jika telah diriwayatkan dengan azhar yang sah untuk dipegang, maka tidak ada sesuatu pun sedikit pun dari riwayat-riwayat itu yang dimakruhkan, yang dibenci untuk diamalkan. Bahkan disyariatkan seluruhnya. Artinya boleh untuk mengamalkan yang mana saja, silakan. Ya. Waqad sahha an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, telah sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yu'allimu ashabahu fa yaqul, beliau mengajarkan para sahabatnya di mana membaca kabbirullah, bertakbirlah kalian, membesarkan nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, beliau sebutkan berulang, Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah aw yakuna laka waladun aw yakuna laka syarikun fil mulki aw yakuna laka waliyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira Allahu akbar takbira Allahumma ighfir lana Allahumma arhamna. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Kitabul Jami' dalam bab babu dzikrullah. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan inna hadhihi shighah hiya asahu ma warada fit takbir. Shighah ini yang paling sahih yang diriwayatkan dalam lafaz takbir. Al-muhim, seperti yang sudah disebutkan, lafaz takbir yang mana saja silakan dibaca, diamalkan. Masing-masing bertakbir sendiri-sendiri, tidak dengan satu suara. Nah, intinya seorang membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Hendaknya mereka menyempurnakan jumlah bilangan hari dan mereka besarkan nama Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa petunjuk. Tapi mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.